Lah sing wis enak dodolan as apa dodolan petrol dibubarno karo pemerintah. Lah yen mungsuhe wong akeh to presiden iki panjene. Karena apa ana perkara apa ya? Hah? Wong pancene wong biasa ya. Kenapa? Mula disebut plonga plo. Plonga ya karo wong desa padha ate dadi ana Mas. Heh. Lah iku khas wong desa. Lah nek khas wong kutho yang memang paling kuat ana apa? Iye iye. Eh ada tip. Iki pertarungan simbol, dari simbol itu sudah kelihatan. Nah, dhewe iki wong desa ya plonga, plo. Plonga kagetan gumunan. Dibongso awak dhewe iki. Mari kita cari di mana ada bangsa tolol, kita ambil. Nah, agar kita lupa bahwa mereka mau ngambil bangsa ini sing difitnah di Cina. Oh, Cina mau datang. Padahal yang mau ngambil sana nek Cina ora ana urusan. Cina iku duwe agama ya ora urus apa-apa ora urus. Wong Cina iku Gusti Allah ora oleh mendem ya gak dewa mabuk. Gusti Allah ora oleh judi gak dewa judi. Lho, ini problem teritori. Dan ini seiring dengan peristiwa yang disebut milenial. Milenial ini tanpa batas. Milenial tidak ada batasnya. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita pengen lihat banteng Afrika nunggu flora dan fauna. Jatuh cinta aja sakit 10-20 tahun yang lalu nunggu Pak Pos. Dek, aku tahu kau di sana merindukan aku. Hari ini kita terpisah di antara tembok penjara suci, tembok pesantren maksudnya. Tapi kita terpisah jarak dan waktu. Aku yakin, apa keyakinanku bahwa malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Wow, dikirim ngono. Itu sekarang gak ada, bisa langsung jepret pet terus kirim ngisole muah muah muah muah muah. Gak ada lagi dek, kamu seperti purnama. Gak ada. Yang ada itu aneh dek, bapakmu sipir penjara. Kenapa Mas? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini milenial. Orang bisa belajar langsung pada sumber. Sehingga ketika ngambil sumber, dia lupa pangkat dan kedudukan dalam pengikut Rasulullah. Sahabat jubahan, nganggo jubah. Padahal dulu santri lirboyo khususup, nganggo kethok putih itu tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir lupa kalau masih santri, bayangannya wis kiai. Oleh milenial dirubah, urung diulang aja wis dijubahi, wis diubel-ubel. Sehingga waktu diisi ra iso mlebu wong wis kerapeten buntel. Nah, itu yang kita hadapi hari ini. Kiai kok sarunge apa batik ora umum saiki iki. Rausum, ya iko celoronan ketune ireng, ora usum. Sing usum sing balai gedhe tongkatan. Wilotem. Ini yang terjadi. Jadi kita ini punya problem besar hari ini. Karena apa? Kita ini punya tanggungan al-muhafadzatu 'alal qadimis, soal pesantren dan bangsa, wal akhdhu bil jadidil aslah. Inilah nasibnya tergantung politik. Tergantung PKB, tergantung NU ke depan, tergantung Pilpres, itu untuk apa? Al-muhafadzatu 'alal apa? Al-akhdhu bil jadidil aslah. Kalau itu tetap enggak bisa, berarti pangkat kita cuman al-muhafadzatu 'alal qadimis, soleh karo ngersula kalah maneh. Ngono ra. Matek maneh. Ngono ra. Iki lho. Ini problem teritori, problem kebangsaan. Jadi tidak usah heran. Muhammadiyah sadar. Begitu Majelis Tarjih bersihkan Muhammadiyah dari Salafi, karena mereka dulu dicangkok oleh Salafi. Lah kita juga sekarang dicangkok oleh macam-macam. Nah yang nyangkok itu mirip kayak kita, tapi ternyata jadi bukan kayak kita. Tapi sampai nggak pernah berani mengkalah pangkat. Jenengan kok guyu ya iki? Paham nggih? Ya wis pon, pon. Ini lho. Jadi syu'ubah waqabailah kita punya. Makanya Allah membuat kalimat itu di titik terakhir, waja'alnakum syu'ubah waqabailah. Hari ini batas teritori itu tinggal bangsa, dan bangsa kita teritorinya bernama wilayah. Wilayah, pada batas wilayah kita harus punya paspor, punya KTP. Lah itu enak, mau diambil alih. Saud ngambil alih bangsa Saudi, enak saiki duwe bangsa. Lah kesebutane ora duwe bangsa, wis neng kene rada enak dibubarno karo pemerintah. Nggih. Ikhwanul muslimin wis rada enak digebuk karo pemerintah. Lah sing wis enak dodolan apa dodolan petrol dibubarno karo pemerintah. Lah iki mungsuhe wong akeh to presiden iki panjene. Karena apa? Ya dhewe rupane padha karo awak dhewe, dadi mikiri awak dhewe. Wong rupane mirip kaya awak dhewe, kuru, cilik, lambene kotak kok, kotak ngono. Lek ana perkara apa-apa ya? Hah? Wong pancene wong biasa ya. Kenapa? Mula disebut plonga, plo. Plonga ya karena wong desa padha adhe dadi ana Mas, heh? Lho, iku khas wong desa. Lah nek khas wong kutho yang memang paling kuat ana apa? Iye iye. Eh ada tip. Iki pertarungan simbol. Dari simbol itu sudah kelihatan. Nah dhewe iki wong desa ya plonga, plo. Plonga kagetan gumunan apa wong desa. Lah nek orang yang terbiasa menghindari masalah ana perkara iye iye. Persis kok sampean toh. Kalau orang mengukur dirinya dengan sangat besar, ngeremehno wong, ditagih utang ya. Tapi nek wong desa punya tanggung jawab ana perkara, "Heh, piye, Mas?" Terus ya plonga-plongo panjenengan melongo ngene, "Heh, piye?" Ini bahasa simbol, sampai nek ora wong Indonesia ora ngerti ya yang ngene iki. Iki simbol tak kandhani sampean. Leng kita dari kecil kita itu wis paham nek keran nggih klereng. Kok yang kita kalahkan itu wong gede, ipet-ipet ngene. Ye ye ye ngono. Leng kita ye ye ye ngono nek wong panjenengan wong gede. Begitu ae ngono biasa wong ngece kok. Tapi nek wong desa penuh tanggung jawab ana klirune pripun he? Kenapa? Plonga-plongo lho ngono dadi rene iki. Dadi dilokno plonga-plongo karena apa? Karena tanggung jawab. Nek sing gak tanggung jawab ya ye njoget. Iki bahasa simbol yang sederhana. Sing iso memahami iki cahangon tak kandhani. Cahangon pedus mlayu ning napa? Kebune tangga. Nek wong tisen pun Pak. Ya Pak, waduh ngapunten Pak. Lah nek wong e mendidi mang ya mangan dan ya ate lapo kowe he lho ngono. Oh, lho lha aku sampean guyu. Oh, aku mek cerita tok kok. Lha iki bahasa. Lha iki tak Gus iso piye mang salahke. Nggih Pak pripun nggih lho pripun putrane Mbak Kudori ketua PKB disalahno ora mendidi nggih pripun ngono. Nek wong e mendidi, apa ngono. Ini bahasa spontan dalam bahasa ilmu gestur linguis apa? Bahasa tubuh body lens itu ya kayak begitu itu. Mula aja kaget sampean. Oh, dudu boloku, aku yang ngono tok. Boloku sing iku ngono ae aku. Itu sederhana. Spontanitas itulah bahasa ki. Ya aku hafal nek wong ngono ngadepi wong akeh kok. Ya coba buka apa kita masuk bandara. Terus ditakoni karo sing ini, apa blue. Sing iki lho sing sinar biru sing mlebu lho. Ini apa Pak? Oh, nggih napa Pak? Lah nek wong mrene apa? Lah ngono. Ku gampang ini bahasa tubuh. Ternyata engkau bukan aku. Kalian bukan aku. Aku seperti yang plonga-plongo itu. Ya sudah. Alah yom yom. Lah masyaallah, wong iki nek nganggo pikir cukup spontan iso ndelok kok. Oh, duduk ngono ta. Duduk lho iki lho nggih. Jadi ini problem kebangsaan sesungguhnya menghadapi manusia tanpa tanah, tanpa tuan. Cara samurai ini ngadepi ronin, samurai tanpa tuan. Golek bangsa gawe negara, tapi aja lali sing duwe NKRI santri. Kita akan hadapi sampai titik darah penghabisan. Nggih. Iku jadi aman wa amsal balatil amin wis muga-muga kabeh manfaat wis durung sembahyang asar kita wis monggo nang sembahyang asar demuga sedaya barokah al-fatihah hayril maghdubi alaihim waladhdallin amin ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja bubar sik didongani, mohon barokah doa Romo Yai Gus Muafiq langsung al-fatihah. Allahuzina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin la yuwafi ni'amahu wa fihi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kam yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Wa dzakkirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Ridhaka ya Allah bi syafa'ati rasulika ya Allah. Ijal auladana dzurriyyatana talamidan 'alimal khair. الإبادة والقسم القيامة بالإمام لأبائنا أمهاتنا مشيخ مشيخنا وجداد وجدادنا وجل مشايخ إندونيسيا والمؤسس إندونيسيا والمؤسس نهضة العلماء والمؤسس بارتي كبانكتان بانسا والجمع سولم وفورم والإسفقون من أمه وفر لهم وارحمهم وعافهم وفنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم ولا تمر هذه الجنان. اللهم اجعل رحمة فرد جميعهم قبور لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق إذا نصبت معنا ارجع إلى ربك راضيا مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وإليه نقول شكرا كثيرا.